keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di TV Media Sunnah Aceh dan akun Aceh Tafaqquh Fid Din, melanjutkan kembali pelajaran akidah yang kita kaji rutin di setiap hari Senin dan Selasa ba'da asar waktu Kota Banda Aceh. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama salaf yang menegaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala bersifat istiwa di atas arasy-Nya. Allah meninggi, mengatas dan menetap di atas arasy-Nya, dan Allah Maha Kaya dan Maha Besar. Allah Jalla wa Ala bersifat dengan sifat istiwa tersebut sebagai sifatnya hakiki yang sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Dan juga telah kita ketahui beberapa syubhat ahlul bid'ah yang menolak sifat istiwa atau yang mentakwilnya dengan istaula, beserta jawaban-jawabannya yang ilmiah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada pertemuan sebelumnya. Berikut ini kata beliau setelah menegaskan bahwa Allah Jalla wa Ala beristiwa di atas arasy-Nya sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala beritakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' ulama Islam dari masa para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan empat imam mazhab. Maka beliau mengatakan, "Wala naqulu kama taqulu al-hululiyyah min al-jahmiyyah wa ghairihim." Kita tidak berkata seperti ucapan seperti yang dikatakan oleh al-hululiyyah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka. Hululiyyah ada kelompok yang berkeyakinan Allah Jalla wa Ala bersama makhluknya di bumi. Innahu ma'a khalqihi fil ard. Jahmiyah dan selain mereka dari kalangan Hululiyyah berkeyakinan, mereka mengatakan bahwa Allah Jalla wa Ala itu bersama makhluknya di bumi. Kita tidak mengatakan demikian. Kenapa dah? Karena ucapan yang demikian adalah ucapan yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ijma'nya ulama salaf. Yang kedua kata beliau, "Wa nara anna man qala dhalika fa huwa kafirun dhal." Dan kita berpendapat bahwa orang yang berkata bahwa Allah bersama makhluknya di bumi, dia adalah orang kafir karena telah menolak, mendustakan sekian ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan serta ijma'nya ulama salaf yang menegaskan Allah Jalla wa Ala meninggi di atas seluruh makhluknya, meninggi di atas arsy-Nya, awdhal atau dia sesat. Li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu bihi min an-naqais. Karena ia telah mensifati Allah Jalla wa Ala dengan kekurangan yang tidak pantas diberikan, diutarakan kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini beliau menegaskan kepada kita bahwa kita ahlu sunnati wal jamaah tidak berakidah tentang Allah Jalla wa Ala seperti akidahnya al-hululiyah dari kalangan Jahmiyah atau selain mereka, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Jalla wa Ala itu bersama makhluknya. Ini akidah Jahmiyah. Oleh karena yang na'udzubillah min dhalik, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada mereka yang berakidah demikian. Ada yang menyatakan, ya wali fulan, ya, ketika berbicara itu sebenarnya Allah yang berbicara. Ya, Allah musta'an. Ayadzan billah. Ini karena akidah mereka yang berkeyakinan al-hululiyah bahwa Allah Jalla wa Ala menyatu bersama makhluknya di bumi. Dan beliau di sini beliau menegaskan bahwa orang yang berkata demikian Ada dua kondisinya. Yang pertama kafir, yang kedua dhal, sesat, menyesatkan. Kafir, kata beliau, in balaghatul hujjah, apabila telah sampai kepadanya argumentasi yang ilmiah yang menegaskan bahwa Allah Jalla wa'ala itu berada di atas arsy, meninggi di atas seluruh makhluknya. Dan wa anna hadha mustahilun 'ala Allah, dan bahwa hal yang demikian itu mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Wa anhu naqsun fi haqqi, bahwa menyatakan Allah Jalla wa'ala bersama makhluknya di dunia adalah sebuah kekurangan yang diutarakan kepada Allah Jalla wa'ala. Jika dia telah sampai argumen kepadanya, dia juga telah mengetahui bahwa ini sesuatu yang mustahil bagi Allah dan ini adalah sebuah kekurangan untuk Allah, tetapi tetap dia utarakan kepada Allah, dia sifati Allah dengan sifat demikian, maka dia kafir. Tapi kalau argumen hujjah ilmiah, penjelasan ilmiah belum sampai kepadanya, illam yakun kadzalik aw dhalun illam yakun kadzalik, maka dia dihukumi sesat. Ya, tidak sampai dikatakan kafir. Sehingga kata Syekh, fa'ala kulli hal, al-hasib, kata Syekh, hadzal qawlu marfud, ucapan ini adalah ucapan yang tertolak. Itu ucapan yang mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala bersama dengan makhluknya di bumi. Ini ucapan yang tertolak, ucapan yang batil, karena alasan-alasan yang telah kita ketahui di atas. Lakin qa'iluhu imma yakunu kafira wa imma an yakuna dhalla. Yang mengucapkan ucapan tersebut bisa kafir apabila telah sampai kepadanya argumen yang jelas dan gamblang, dan dia telah mengetahui bahwa itu sesuatu yang mustahil bagi Allah, dan bahwa yang demikian itu adalah bentuk menyandarkan sesuatu yang kurang, kekurangan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa iman yakuna dhalla, atau dia dikatakan sesat sesuai dengan kondisinya. Li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu bihi min an-naqais, karena dia telah mensifati Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang tidak pantas Allah Jalla wa'ala dengannya dari pada kekurangan-kekurangan. Baik. Di sini ada sebuah faedah indah dan penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan terkhusus para pelajar akidah. Kata Syekh, "Tsumma 'lam," kemudian ketahuilah, "anna muqtadha al-ma'iyyah 'amun wa khassun," bahwa penyebutan ma'iyyah, kebersamaan Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang sifatnya 'am, umum, dan ada yang sifatnya khusus. Apa maksudnya? Maksudnya, kata Syekh, فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ بَيَانَ إِحَاطَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْخَلْقِ فَهِيَ مَعِيَّةٌ عَامَّةٌ. Apabila kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW yang sahih, atau ucapan manusia, bahwa maksudnya adalah bahwa Allah Jalla wa'ala itu meliputi makhluknya, mengetahui apa yang mereka lakukan, mengetahui, melihat, dan berkuasa terhadap mereka, maka kita katakan ini yang dimaksud dengan ma'iyyatun 'ammah, kebersamaan yang menyeluruh. Artinya tiada satupun dari makhluk yang lepas dari ma'iyyatullah, dari penglihatan, pendengaran, dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ia mengetahui, ia melihat, dan ia berkuasa terhadap kalian. Dan penyebutan Allah Jalla wa'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, ini tidak menunjukkan, tidak mengharuskan, ya, atau tidak melazimkan kebersamaan zatnya Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Ya, karena Allah Jalla wa'ala telah memberitakan di dalam sekian ayat Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Dan ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Ketika orang Arab mengatakan amshi ma'al qamar, ya, aku berjalan bersamaan dengan bulan, atau wal qamaru ma'i, dan qamar bersama denganku. Ini tidak menunjukkan bahwa bulan bersentuhan dengannya, atau ya berdekatan dengannya. Demikian juga orang Arab menyatakan imshi wa ana ma'ak, jalanlah, aku akan selalu bersamamu. Ini akan memperhatikan, akan melihat, dan memantau. Nah, itu hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Juga seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Tidaklah lebih kurang dari itu atau lebih banyak dari itu. Jumlah yang sedikit ataukah dengan jumlah yang banyak, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah melihat, Allah mengetahui dan menguasai mereka. Ini yang dimaksud dengan ma'iyatullah al-ammah, kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang umum, mencakup orang-orang yang beriman dan mencakup orang-orang kafir, dengan mana Allah melihat, mengetahui dan berkuasa terhadap mereka. Yang kedua, penyebutan ma'iyah yang kedua adalah ma'iyah yang bermakna an-nasru wa ta'bid wa ta'yid. Penyebutan bahwa Allah Jalla wa'ala, penyebutan kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan makna pertolongan dan penguatan dari Allah Jalla wa'ala. Wa hadhihi qad tuqayyadu bi wasfin wa qad tuqayyadu bi syakhsin. Penyebutan kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan makna ini, itu terkadang terbatasi dengan suatu sifat atau dan terkadang terbatasi dengan individu tertentu. Contoh kebersamaan Allah yang terbatasi dengan suatu sifat adalah seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nahl ayat 128. Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang bermakna pertolongan dan ta'yid di sini terbatasi, terikat dengan suatu sifat yaitu takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maka siapa saja yang memiliki sifat takwa dan sifat baik, maka Allah Jalla wa'ala bersama dengan mereka, dengan makna Allah akan menolong dan menguatkan mereka. Dan juga seperti firman Allah Jalla wa'ala, wasbir innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama orang-orang yang bersabar. Al-Anfal ayat 46. Di sini penyebutan kebersamaan Allah Jalla wa'ala terbatasi, terikat dengan suatu sifat, yaitu sifat sabar. Maka siapa saja yang bersifat sabar, maka Allah Jalla wa'ala bersamanya, dengan makna Allah akan selalu menolong dan menguatkannya. Dan terkadang kebersamaan Allah Jalla wa'ala itu disebutkan bersamaan dengan atau terbatasi atau terikat dengan orang, ya, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Dan ingatlah tatkala ia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkata ke sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama dengan kita. Kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang disebutkan di dalam ayat ini terbatasi dengan orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang sedang berada di dalam Gua Thur, bersembunyi di dalamnya dari kejaran kaum musyrikin. 6. Maka makna innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama dengan kita, Allah akan menolong dan Allah akan menguatkan kita. Di sini ma'iyatullah disebutkan terikat dengan individu tertentu. Juga seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Taha ayat 46. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut dalam berdakwah dari musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya aku akan selalu bersama kalian berdua, mendengar dan melihat kalian. Alhasil jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua. Yang pertama adalah ma'iyatun 'amah, kebersamaan Allah yang umum. Maksudnya umum mencakup orang-orang kafir dan mencakup orang-orang mukmin, mencakup orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik, dengan mana Allah melihat, Allah mendengar dan Allah Maha mengetahui. Naam. Yang kedua adalah ma'iyatullahil khassah, adalah kebersamaan Allah Jalla wa'ala yang khusus. Di mana kebersamaan itu hanya Allah sebutkan untuk mereka, orang-orang khusus atau orang-orang yang bersifat dengan suatu sifat yang khusus. Maka maknanya adalah Allah menolong, Allah menguatkan dan memberikan taufik kepada mereka. Naam, barakallahu fikum. Dan hal lainnya yang perlu kita ketahui bahwa penyebutan kebersamaan Allah Jalla wa'ala bersama makhluknya dengan dua makna di atas itu sama sekali tidak melazimkan, tidak melazimkan kebersamaan zat Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Dan itu dimaklumi dalam bahasa Arab, ketika orang Arab mengatakan ana amshi ma'al qamar, ya, aku berjalan bersama dengan bulan atau bulan bersama denganku, ya, sedangkan bulan di atas langit, ya, di langit dan dia di bumi. Naam. Atau seorang amir berkata kepada bawahannya, berjalanlah engkau wa ana ma'ak, dan aku akan selalu bersamamu. Ini juga tidak melazimkan zatnya itu menyertai bawahannya, tapi maksudnya adalah melihat, mendengar, ya, dan menolong atau memberikan kekuatan kepadamu. Naam. Kemudian kata Syekh, "Wa nu'minu bima akhbara bihi 'anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu kulla lailah." Hal akidah lain yang harus kita imani adalah kita wajib kita mengimani apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam utusannya kabarkan, bahwa dirinya Allah Jalla wa Ala turun kulla lailah, di setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, tatkala tersisa sepertiga akhir malam. Ini sesuatu yang harus kita imani. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitakannya. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam itu jumlahnya mutawatir. Itu jumlahnya mutawatir. Sampai-sampai sebagian para ulama ada yang menulis, ya, kitab menyebutkan hadis-hadis tersebut. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan demikian adalah hadis di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa yang Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan memberikannya ampunan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, terkait sifat turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia di sepertiga akhir malam, di setiap malam, ini adalah suatu perkara yang gaib yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib kita imani. Kenapa wajib kita imani? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitakan. Sehingga kata Syekh di sini, "Wa nu'minu biqulubina." Kita yakini dengan hati-hati kita. "Wa na'taqidu dzalik." Dan kita menjadikan hal itu sebagai akidah kita. Yang ketiga, "Wa annahu haqqun 'ala haqiqati." Dan bahwa turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam dari setiap malamnya adalah sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, tidak perlu ditakwil. Jangan dikatakan bahwa ini maksud dengan turun di situ adalah rahmat ya Allah, karena rahmat Allah itu tidak hanya di sepertiga akhir malam. Jangan pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan turun di situ adalah turunnya malaikat Allah, karena turunnya malaikat tidak hanya di sepertiga akhir malam. Dan mentakwilnya kepada makna yang tersirat ini adalah berbicara tentang Allah Jalla wa'ala tanpa ilmu. Yang kedua, itu menyelisih zahir daripada ayat atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. juga menyelisihi akidahnya para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwil sifat tersebut, dan mereka telah meriwayatkan hadis-hadis itu kepada umat ini. Karena kata Syekh, li'anna nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamun nasi bihi wa asdaqun nasi khabara wa ahsanun nasi haditha akhbara bihi an rabbihi bi annahu yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kulla layla hina yabqa athuluthul hina yabqa athuluthul akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah, manusia yang paling jujur kabarnya, dan manusia yang paling bagus ucapannya. Ia telah memberitakan kepada kita tentang Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Maka bagaimana mungkin kita menolaknya? Sedangkan Nabi SAW yang merupakan utusan Allah, manusia yang paling tahu tentang Allah, manusia yang paling jujur ucapannya, dan manusia yang paling bagus penjelasannya, menyampaikannya dan tanpa mentakwilnya, tanpa memberikan makna adalah rahmatnya, adalah malaikatnya dan sebagainya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Allah Jalla wa'ala di setiap malam ke langit dunia di sepertiga akhir malam, itu hadis-hadis yang mutawatir, terdapat di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Naam. Dan kata penulis, wal fi'lu yanzil mudhafun ila Allah. Fi'il turun di dalam hadis-hadis ini disandarkan kepada Allah. Fayakunu nuzuluhu huwa binafsihi azza wa jal. Maka ini maksud dengan turun di sini adalah turunnya Allah Jalla wa ala dirinya. Wala hajata an naqul bi dzatihi, li'anna kulla fi'lin adhafahu Allah ila nafsihi fa huwa mansubun ila nafsihi. Kalau ada yang berkata, kenapa enggak dikatakan yang yanzilullah bizatihi, Allah turun dengan zatnya, kenapa tidak dikatakan demikian? Seandainya ini maksud adalah turunnya Allah bukan malaikat dan perintahnya, maka kata Syekh, itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena apabila suatu fi'il telah disebutkan kepada Allah Jalla wa'ala, kepada zatnya Allah, maka maknanya adalah disandarkan kepadanya. Sifat tersebut adalah sifat yang disandarkan kepadanya. Nah, dan itu hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Fi'il, ya, jika diidhafahkan kepada seseorang, maka yang dimaksud adalah orang tersebut. Ya, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, maka maknanya adalah Muhammad yang datang. Jangan ditakwil wakilnya dan sebagainya, kecuali ada dalil, ada pengecualian setelah itu. Nah, hukum asalnya, fi'il jika disandarkan kepada fa'ilnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan fa'ilnya. Nah, dan jangan kita lupakan kaidah di dalam berakidah terkait sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang disebutkan oleh al-imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tatkala ditanyakan kepada beliau tentang istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arusya, bagaimanakah istiwanya Allah? Maka beliau menjawab, kata istiwa dalam bahasa Arab dimaklumi arti dan maknanya, meninggi, mengatas, menetap, ya. Dan mengimani adalah sebuah kewajiban karena Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkannya. Bagaimananya tidak diketahui, karena itu perkara gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan berita dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah bidah, karena itu perkara agama dan tidak pernah ditanya oleh Nabi kepada Allah, tidak pula oleh para sahabatnya kepada beliau, sedangkan mereka lebih semangat dan beragama daripada kita. Maka demikian pula tentang sifat turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia di seperti akhir malam. Kita katakan mana turun dalam bahasa Arab itu dimaklumi. Nah, mengimaninya adalah sebuah kewajiban karena Nabi SAW yang memberitakannya. Bagaimananya? Maka kita tidak mengetahuinya, karena itu perkara gaib. Nah, tidak ada ruang untuk logika dan rasio di dalamnya. Dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebidaan, karena ini perkara agama dan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Padahal mereka lebih semangat beribadah kepada Allah, mereka lebih cinta kepada Allah, mereka lebih mengagungkan Allah, dan mereka lebih semangat untuk mengetahui tentang Allah Jalla wa Ala dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian kata Syekh, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَيْضًا, dan apabila ada yang bertanya, هَلْ إِذَا نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يَخْلُو مِنْهُ الْعَرْشِ, apakah jika Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, berarti arusnya akan kosong? Karena sebagian orang ada yang bertanya demikian ketika disampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi tentang turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia di sepertiga akhir malam dan tidak boleh ditakwil. Maka karena kebengkangannya sebagian orang, maka dia mengkalter hadis tersebut dengan pertanyaan yang seperti itu. Padahal pertanyaan yang seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam, padahal mereka lebih semangat beragama daripada kita. Mereka lebih berilmu daripada kita, mereka lebih mengagungkan Allah Jalla wa Ala ketimbang kita, dan mereka lebih tahu tentang Allah Jalla wa Ala ketimbang kita, serta mereka lebih cerdas, IQ mereka lebih tinggi daripada IQ orang-orang yang datang belakangan setelah mereka. Maka kata Syekh, kalau ada orang yang berkata demikian, amma adabiyan fala tabhath an hadha, secara adab kita katakan, kamu jangan membahas yang seperti itu, gak usah hal yang seperti itu, yang seperti itu gak usah kamu tanyakan, cukup kamu imani apa yang Nabi SAW beritakan, tak usah kamu kalter dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang tidak disukai oleh ahli filsafat. Mereka maunya semuanya ditanyakan, sampai-sampai perbuatan Allah pun mereka tanyakan, mereka perdebatkan, mereka permasalahkan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berakal, padahal pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang tidak pernah Nabi tanyakan dan tidak pernah para sahabatnya menanyakannya, dalam keadaan mereka lebih semangat daripada kita dan akal mereka lebih tinggi daripada akal kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru menunjukkan kedangkalannya akal seseorang dalam beragama dan jauhnya dia dari nilai-nilai pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Syekh menyatakan, wa aquli liman sa'alani anta mubtadi'. Kalau saya, kata Syekh, saya berkata kepada orang yang bertanya kepada aku dengan pertanyaan di atas, anta mubtadi', kau ahli seorang ahlul bid'ah. Lianna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma haddatsahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha lam yas'alu. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga akhir malam, mereka tidak bertanya, hal yakhlu minhu al'arsy am la, apakah arsy bakal kosong atau tidak ya Rasulullah apabila Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Nah. Ini kaidah di dalam beragama. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kesimpulannya, kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, bahwa merupakan akidah yang menyimpang, dan itu akidahnya al-hululiyah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka, adalah berkeyakinan Allah Jalla wa'ala bersama makhluknya di bumi. Kesimpulan yang kedua, bahwa orang yang berkata dengan perkataan yang seperti itu, dia kafir apabila telah sampai kepadanya hujjah, argumen, dan menjadi dhal apabila hujjah dan pengertian tentang itu belum sampai kepadanya. Kesimpulan berikutnya, bahwa sifat Allah Jalla wa'ala bersama makhluknya di bumi adalah sebuah tindakan pelecehan, perendahan kepada Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi, karena sifat tinggi adalah sifat yang mulia, sedangkan sifat bawah adalah sifat yang rendahan. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa di antara sifat Allah Jalla wa'ala